بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Jilid 2 muka surat 276. Muka surat 276. Kita masuk satu surah. Kita masuk surah yang baru, iaitu surah Ibrahim Makkiyah. Surah Ibrahim Makkiyah. Surah ni dinamakan surah Ibrahim kerana ambil sempena ayat 35 sampai ayat 41 daripada surah ini, yang menceritakan tentang doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Surah Ibrahim ini ambil sempena kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah. Dan doa itu ada termuat di dalam ayat 35 sampai ayat 41. Kalau dalam kitab ni, tuan-tuan buka muka surat 284 saja, buka pergi dulu. Nak tengok apa dia ni sempena yang diambil nama surah ni, namakan surah Ibrahim. Buka muka surat 284. 284 tu dia baris yang ketiga tu. Itu doa Nabi Ibrahim. Muka surat 284, baris yang ketiga. Itu doa Nabi Ibrahim. Ayat tu, ayat 35. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadhal balada amina. Wajnubni wabaniyah an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Itu doa dia. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ni, ayat ni, ni ada sahabat saya di taman saya duduk ni, dia kalau jadi imam dia suka baca ayat ni. Suara sedap sungguh. Sahabat saya engineer. Engineer, dia hafal ni sebahagian daripada surah Ibrahim ni, dan bila dia semayang dia nanti bawa surah ni dengan bacaan ala-ala Huzaifi dia. Bacaan ala-ala Huzaifi dia tu, kalau tuan-tuan baca tafsir ayat ni nanti, bila dengar orang jadi imam baca ayat ni, Allahu Akbar tuan-tuan. Tuan-tuan akan menghayati ayat yang dia baca ni. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ni, ni doa ni ni berpunca daripada cerita apa tuan-tuan? Cerita Nabi Ibrahim ni apa cerita besar dia? Apa cerita besar Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ni Nabi yang besar. Dia Nabi yang besar. Dialah satu-satunya Nabi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita umat Nabi Muhammad ni apabila baca tasyahud kita sebut nama dia. Selain daripada kita berselawat kepada Nabi Muhammad, kita juga berselawat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau dia bukan nabi besar, dia tak masuk di dalam bacaan yang kita umat Nabi Muhammad kena baca. Maknanya dia nabi yang besar. Dan cerita paling besar tentang Nabi Ibrahim ni cerita apa tuan-tuan? Cerita pasal korban. Ni raya haji nak main ni. Nabi Ibrahim lah orang yang diperintahkan Allah untuk sembelih anak dia. Siapa dia anak dia? Ismail alaihi salam. Kalau kita biasa pergi haji, biasa pergi umrah, kalau kita mai daripada Padang Arafah, kita mai Padang Arafah, kita mai Muzdalifah. Daripada Muzdalifah kita mai ke Mina. Daripada Muzdalifah nak masuk Mina tu, kita tengok belah kiri kawasan bukit tu, dia ada satu tempat. Dia ada satu tempat, dia panggil mazbah, dia panggil tempat sembelih Nabi Allah Ismail alaihi salam. Balik kiri kedudukan hati masjid, dia buat satu pondok batu lah ni. Kalau kita daripada arah Muzdalifah nak masuk main Mina, dah masuk dah dalam boundary, di dalam border Mina dah masuk dah. Kalau turis guide yang bawa kita ni, mutawif yang bawa kita ni, kalau dia terang, dia akan tunjuk, tuan-tuan, dia kata tengok sebelah kanan kita. Kalau dia duduk atas bayah, dia duduk menghadap kita, kedudukan tu sebelah kiri kita, belah kanan dia. Dia kata, tuan-tuan tengok sebelah kanan saya, belah kiri tuan-tuan. Dia kata, tengok atas bukit tu. Nampak tak ada satu pondok batu tu? Di situlah tempat Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam suruh sembelih anak dia Ismail. Apa yang besar sangat cerita Nabi Ibrahim disuruh sembelih Ismail ni? Apa yang besar sangat cerita ni? Cerita ni besar pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sampai umur 99 tahun tak ada anak. Orang bila berumah tangga, bila berkeluarga, nak apa tuan-tuan? Nak anak. Orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi anak sampai 5 orang, sampai 10 orang pun, seorang anak dia mati, berduka cita dia. Satu orang yang berumah tangga ada anak 10. Daripada 10 anak itu, satu hari Allah bagi mati seorang, duka cita dia. Pasal apa? Pasal hak mati itu anak dia. Tuan-tuan boleh bayang tak duka citanya dia kalau sekiranya dia menikah punya lama tak ada anak, tiba-tiba dapat anak, tiba-tiba Allah suruh sembelih anak tu. Itu nak cerita kata besarnya ujian yang Allah bagi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. 99 tahun menikah tak ada anak. Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tak putus asa. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam langsung dia tak putus harap kepada Allah. Dia minta kepada Allah, ya Allah bagilah kepada aku zuriat. Ya Allah bagilah kepada aku zuriat. Daripada umur berapa sampai umur 40, sampai umur 50, sampai umur 60, sampai umur 70. Dah tua dah. Yang adat kata ni macam tak ada dah anak dia ni. Sampai umur dia 99, tiba-tiba mengandung isteri dia. Di sebalik itu pula dia mai satu cerita lain pula. Isteri kepada Nabi Ibrahim alaihi salam nama apa? Siti Sarah. Isteri Nabi Allah Ibrahim alaihi salam nama dia Siti Sarah. Siti Sarah ni yang tak ada anak. Kemudian hamba kepada Siti Sarah ni nama apa? Siti Hajar. Nabi Ibrahim dapat anak bukan dengan Siti Sarah, tapi dapat anak dengan hamba kepada isteri dia, iaitu Siti Hajar. Dapat anak nama dia Ismail. Bila 99 tahun umur, tiba-tiba dapat anak, dapat pula daripada Siti Hajar, bukan daripada Siti Sarah. Sebagai manusia, sebagai perempuan, cemburu. Isteri dia yang bernama Siti Sarah ni cemburu. Maka dia kata kepada Nabi Ibrahim suami dia, dia kata, abang tak apalah, Allah bagi abang seronok, saya pun tumpang seronok. Tapi saya ada sikit rasa tekilan sebab bukan anak saya. Maka Siti Sarah kata kepada Nabi Ibrahim, dia kata, abang bawa madu saya ni yang bekas hamba saya Siti Hajar ni dengan anak dia Ismail. bawa pi daripada tempat ni, saya tak mau tengok dengan mata saya. Itu ceritanya. Ni ayat yang kita akan baca ni, dia akan bawa main cerita ni. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim supaya bawa Siti Hajar dengan anak dia Ismail ni, bawa pi ke satu tempat. Di mana? Makkah. Yang pada masa itu tak ada apa melainkan satu kawasan yang kering kontang, terletak di antara bukit-bukit yang banyak. Itu yang kita pergi Mekah hari ini. Kita pergi tengok Mekah hari ini keadaan dia macam mana. Dia duduk di satu lembah. Keliling ni bukit pejai. Di situ satu lembah kosong, gersang, tak ada apa. Nabi Ibrahim AS bawa anak yang baru beranak ni dengan Siti Hajar ni pi tinggal di situ, dan dia minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya Allah tolong tengok isteri dan anak dia yang sangat dia sayang ni, tinggal di situ. Di situlah ni mai doa yang menjadi punca kepada nama surah Ibrahim ni. Apa dia kata? Wa idza qala Ibrahim rabbi ja'al hadza balada amina. Sewaktu dia tinggal Hajar dengan anak dia Ismail ni, sewaktu dia tinggal di situ, dia kata apa? Dan berkata Ibrahim dalam doa dia, Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al hadzal balada amina, jadikanlah negeri ini tempat kosong, manusia seorang pun tak ada di situ pada masa tu. Nabi Ibrahim minta doa kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah jadikanlah ni tempat kosong kering kontang hak tak ada apa ni, jadikanlah dia satu negeri yang aman. Tuan-tuan, hari ni kita pi haji, kita pi umrah, kita pi Mekah, tengok macam mana doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Mekah yang pada masa dia doa tak ada satu manusia duduk, tak ada satu pokok tumbuh, tiba-tiba hari ini Mekah macam yang kita tengok hari ini. Berkat doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Mekah berubah wajah jadi macam tu. Ni tahun ni dengar kata LRT pun ada lah. Pernahkah teringat zaman Nabi Ibrahim dulu ni ada LRT nak mai daripada Arafah, nak mai Muzdalifah, nak mai Mina? Pernahkah teringat macam tu? Hari ini dia sudah menjadi satu balad, satu negeri. Balad ni makna negeri. Satu bandar besar. Dan keadaannya aman sekali. Dia minta doa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepadamu, jangan jadikan anak cucu aku esok ni penyembah berhala tokong di sini. Dia minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anak cucu aku kemudian hari esok ni. Kita anak cucu Nabi Ibrahim lah kita ni. Jangan jadikan anak cucu aku ni na'budal asnam, sembah berhala. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Kerana berhala tokong ni telah menjadi punca kepada sesat berapa ramai manusia di dalam dunia ni. Tuan-tuan, orang Islam dalam dunia hari ini cuma 1/6 aja daripada jumlah penduduk dunia hari ini. Islam cuma 1/6 saja. 5/6 lagi sembah berhala. Inilah yang ayat Quran kata, innahunna adlalna kathiran minan nas. Berhala ni telah menjadi punca kepada sesat berapa ramai manusia. Tak masuk akal kita fikir. Kadang-kadang satu orang mengaji sampai PhD sembah batu. Tak masuk akal. Satu orang mengaji sampai jadi doktor spesialis sembah kayu. Tak masuk akal. Bahkan batu dengan kayu tu dia sendiri buat pun ada. Tapi demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala kata, innahunna adlalna kathiran minan nas. Berhala tokong ni menjadi punca kepada sesat berapa ramai manusia. Nabi Ibrahim kata apa dalam doa dia? Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa ikut aku, barang siapa yang ikut seruan tauhid aku ini, seruan mengesakan Allah Tuhan yang satu ni, fa innahu minni, maka bahawasanya dia ikut agama aku. Nak boleh ke kita ni jadi percaya kepada Allah Tuhan yang esa ni, tuan-tuan? Kalau Tuhan tak bagi hidayah, tak jadi kita ni. Tuan tengok dalam internet ni, adik ipar Tony Blair masuk Islam. Tony Blair, bekas Perdana Menteri Britain. Bekas Perdana Menteri Britain. Adik ipar dia, perempuan, masuk Islam. Dia ni duk kerja jadi jurnalis. Duk jadi apa nama reporter kepada satu stesen apa televisyen. Kemudian biasalah reporter, jurnalis apa semua ni, mereka akan pi ke negeri-negeri yang bergolak ni. Mana tempat, mana negeri yang menjadi negeri bergolak. Palestin misalnya, dia pi. Dia pi di Palestin noh. Dia pi di sana, dia nak ambil berita. Pasal dia jurnalis, dia ni reporter stesen TV. Maka dia nak ambil apa berita yang dia boleh ambil, yang dia boleh balik mai, nak boleh siar dalam TV. Nasib baik esok boleh dapat anugerah apa nama wartawan terbaik apa. Itu tujuan asal dia. Bila pi sana, bila sampai di Palestin, dia berkesempatan jumpa dengan Ismail Haniyeh. Sampai di Palestin, kan Palestin ni kalang kabut huru-hara, dia terbahagi dua. Hak satu lagi, hak peninggalan Yasir Arafat tu satu geng. Hak satu lagi ni Ismail Haniyeh, pimpinan Hamas ni. Dia berpeluang pi sana, dia jumpa dengan mereka, dia interview mereka, dia duduk dalam lengkungan mereka untuk satu tempoh masa. Sikit-sikit-sikit Allah duk buang hidayah masuk dalam hati dia. Dia tengok muka Ismail Haniyeh, dia banding dengan muka abang ipar dia. Dia tengok muka Ismail Haniyeh ni, Hamas ni. Oh dia, tuan-tuan, tuan-tuan tengok dalam TV Ismail Haniyeh. Dia baca kutubah raya hari tu ni. Dia antara pimpinan gerakan Islam yang apabila bercakap Arab, dia akan bercakap Arab fasih, Arab fasahah. Dia tak bercakap Arab ami, Arab pasar, Arab market ni tak. Dia train orang-orang dia semua. Bila bercakap, cakap dengan bahasa yang fasahah, bahasa Arab standard. Dia kalau dia baca khutbah, kita dengar ni lawas telinga sampai ke hati. Sedap. Pasal apa? Dia guna bahasa standard. Ismail Haniyeh ni. Ni adik ipar Tony Blair ni, dia pi duk berjumpa, dia duk interview, dia duk tanya, dia duk ambil maklumat, dia duk kutip berita, dia duk apa, sambil dia duk observe. Sambil dia duk perhati, sambil dia menilai. Dia orang cerdik, orang bijak, otak dia duk jalan. Allah ambil tu, bagi hidayah dekat dia. Dia jadi lagi duk nak ambil tahu tentang Islam. Dia jadi nak ambil tahu tentang Islam. Sampai satu tahap dia pergi jadi pekerja sosial. Dia pergi duk tolong ni anak-anak Palestin yang cedera kena bom dengan Yahudi. Dia pergi tolong, dia pergi dukung budak-budak ni. Dia teriak, dia menangis, dia apa. Dia menghayati benda ni. Hidayah Allah duk mai. Sampai last sekali, dia pergi Iran. Dia pergi melawat makam apa nama Fatimah. Habis. Dia tak sabar nak balik ke Britain. Dia nak mengisytiharkan Islam dia. Dalam televisyen terus menerus dia boboh satu tudung apa atas kepala dia. Terus dia declare. Terus dia isytiharkan. Dia orang Islam. Dan sebelum dia masuk Islam ni, 45 hari dah dia tak sentuh minuman keras, arak semua. Dia tak sentuh. Pasal apa? Pasal dia dah rasa tak mau dah dengan arak-arak ni. Dia kata. Tuan-tuan, Allah subhanahu wa ta'ala bila dia nak bagi hidayah, dia tak kira siapa. Dan siapa pun tak boleh halang dia. Tuan-tuan jangan terkejut kalau bulan depan Tony Blair pula masuk Islam. Tak mustahil, tuan-tuan. Tak mustahil. Tak mustahil. Benda boleh jadi. Siapa pernah sangka benda nak jadi. Tapi Allah tentukan benda tu jadi, maka jadi dia. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala ni. Nabi Ibrahim alaihissalam doa benda ni kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta supaya zuriat dia jauh daripada sembah berhala, sembah tokong, dan minta supaya orang yang ikut dia ni termasuk dalam golongan dia, golongan yang mendapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Lepas tu dia kata apa? Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Dalam doa dia tu, dia kata apa? Wahai Tuhanku, sekarang ni aku tinggalkan kepadamu isteri aku dan anak aku. Waktu tu Mekah tak ada apa. Kering, kontang, ayam pun tak ada. yang mai asal usui cerita ayam zam-zam keluar, yang Siti Hajar duk lari Safa ke Marwah. Ni cerita ni start daripada sini cerita dia. Dia letak isteri dia letak anak dia kata, Rabbana inni askantu, wahai Tuhanku, maka dengan ini aku tinggal ni anak isteri aku, min zurriyati, zuriat aku ni, aku tinggal di bumi kering kontang ni, biwadin, di wadi ini, di lembah ini, ghairi zi zar'in, yang tidak ada tumbuhan walau satu batang pokok pun, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu iaitu baitullahil haram, aku tinggal di sini, aku bertawakal kepadamu ya Allah. Ini yang kita duk baca ni. Kemudian yang menariknya apa dia? Dalam doa dia kata, Rabbana liyuqimus salah. Dia kata, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, jadikanlah anak cucu aku orang yang mendirikan sembahyang. Yang ni yang cantik tuan-tuan. Asas kepada tarbiyah Islamiah apa dia? Sembahyang. Kita baca dalam surah Luqman pun sama. Surah Luqman pun sama. Luqman di antara banyak-banyak pesan hak dia tinggalkan anak dia apa dia? Semayang. Minta supaya semayang, jangan tinggal. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Minta supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia cenderung hati dengan Makkah ni. Hari ini tuan-tuan, siapa yang pernah pergi Makkah? Sama ada pi haji ataupun pi umrah, duk teringat nak pi lagi, masalah duit ya tak ada tentu ya. Kalau duit ada, dia buat lagu duk pi Padang Serai hari-hari dia boleh pi. Kalau ada duit, siapa dia yang pi Mekah duk teringat tak mau pi dah ni, karut punya orang. Kebanyak ada juga dalam ramai-ramai. Allahu akbar, manusia tuan-tuan, ada yang sampai-sampai dia tak mau pi, bini duk ajak pi, dia tak mau pi. Bini ni duk kata, apalah abang ni, jomlah pi. Dia kata, nantilah, bukan aku tak mau pi, tapi tak mau pi lagi. Bini kata, tak boleh lah lagu tu, abang kita dah ada ni semua cukup, jom pi lah abang, jom. Okeylah. Macam tu yang cara pi Mekah tu lagu tu. Okeylah, pi. Pi dengan hati, tak mau pi. Tapi terpaksa pi. Bila pi tu dia kira, benda bila tak berkenan ni, bila tak suka ni, nak cari pasal lah. Macam lelaki bini bergaduh lah, bila tak berkenan ni dia kalau cari pasal saja lah, ada saja tak kena. Bini pakai tudung kala putih pun marah, bini pakai tudung tak kena semua pasal tak berkenan. Jadi bila sampai turun di airport Jeddah tu, tengok apa ni, immigration lambat sikit pun marah. Tak lagi dah habis immigration, custom habis, baik main lambat sikit pun marah. Sebab kawan daripada awal tak mau pi. Orang lain ni nak pi ni tak ada masalah. Kata lambat biasalah. Kata, no, dia ni hati tak mau pi, tapi terpaksa pi. Cari pasal. Naik baik sampai di hotel, turun hotel pula macam mana ke, marah. Hati tak mau pi. Turun pi Masjidil Haram, nak tawaf, nak sa'i, nak buat umrah ni. Turun pi tengok orang ramai pun marah. Hati tak mau. Lepas tu orang dah tawaf, orang dah sa'i, dah bercukur, dah apa, dah tahlul. Orang nak minum air zam-zam, ajak dia minum. Dia kata, aku tak suka zam-zam ni. Aku tak suka. Kau abang putih, sekejap lagi aku pergi kena mango jus. Luang anu saya, aku tak suka zam-zam ni. Dia kata tak suka, kata-kata tak suka tuan-tuan, sampai hari balik dia tak boleh minum yang zam-zam pun ada. Balik naik mulut kering mulut ni sampai ujung-ujung ni semua dia jadi macam kudir terkoyak ni. Pasal apa? Dehydrate, badan dia kurang air. Pasal apa? Pasal dia tak mau minum zam-zam. Pasal apa? Pasal dia pada hari mula mai dia habang, dia tak suka zam-zam. Allah bagi tekak, dia tak boleh terima zam-zam. Macam-macam cerita yang duk jadi ni. Pasal apa? Pasal dia tak mau. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim AS minta kepada Allah, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah ya Tuhan, jadikanlah olehmu akan segala hati manusia tu cenderung kepada mereka itu, cenderung kepada Mekah tu sendiri. Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun, dan bagilah rezeki kepada anak dan isteri yang aku tinggal ni. Bagilah rezeki kepada mereka daripada buah-buahan. Hari ni tuan-tuan, kita pergi Mekah, apa yang tak ada di Mekah? Tuan sebut mai apa yang tak ada di Mekah. Dulu tahun 70-an orang pergi Mekah naik kapal air Malaysia Raya. 2 minggu, 3 minggu, sebulan lagi nak pergi, ni duk ikat tong Sahara. Tong tu bukan tong Sahara, tong Sara. Pasal apa? Pasal dalam tong tu hak nak Sara, kita duk sana 2 bulan tu. Tu dia panggil tong Sara. Sara maksudnya dia nak Sara kita. Dalam tu serunding daging ada, telur masin ada. Mai zaman kendian sikit mi Maggi pun dia kerja masuk dalam tong tu dengan macam-macam. Tong tu dia panggil tong Sara. Pasal dia nak Sara, orang tu duduk 2 bulan di Mekah tu. Kata macam mana kan dia jadi tong Sahara. Mungkin pasal dia ingat Mekah padang pasir pun jadi tong Sahara tu. Sebenarnya asal dia tong Sara. Sama macam Arab duk pakai ikat atas kepala tu kan. Arab Saudi dia buah saban selai, lepas tu dia bubuh ikat tu. Orang Melayu panggil apa? Ha, nak sebut pun takut, takut salah. Nak sebut pun takut, tapi bunyi macam eagle-eagle macam tu lah. Eagle ke apa kan? Kan? Ada orang tulis apa dalam email, tulis eagle. E-A-G-L-E, eagle. Eagle tu berulang, itu lain. Bukan eagle. Dia daripada bahasa Arabnya, iqal. Ain, qaf alif lam, iqal. Iqal ni maksudnya ikat. Orang Arab bila dia naik unta, bila dia berhenti satu tempat, dia nak parking. Kalau kita nak parking kereta, depa nak parking unta tu, dia ambil itulah hak gelang bulat tu, dia lipat satu kaki unta, dia bubuh gelang tu. Iqal dia panggil. Dia tambat unta di lutut. Kuda, lembu orang tambat di hidung ni, pitambat di tiang. Unta dia ambil tu, dia sendai di lutut tu. Lutut unta tu lipat, dia bubuh gelang tu. Bila buh tu unta, dia tak jalan lah, dia duduk situ. Tu dia panggil iqal, ikat tu, ikat kaki dia tu, iqal. Sekali lagi bila dia nak naik unta tu, dia ambil mengikat tu, buh dia pala dia tu, jadi eagle tu. Iqal cerita lawa orang Arab, tapi ada kena-mengena. Saya bila baca balik cerita tu, ada juga kena-mengena. Dia daripada perkataan iqal. Arab duk panggil iqal tu, duk tambat kaki unta tu. Orang Melayu ni dia dengar-dengar bunyi macam eagle apa, sebut agak-agak tak clear lah. Kalau orang tanya balik, duk diam sudah, saya sebut salah. Itu asal usui ceritanya. Hari ni Mekah kalau tuan-tuan pergi, apa yang tak ada? Hak kita di Malaysia ni tak ada buat ada di Mekah. Ada satu orang buat melawak, dia kata laksa ada, laksa Penang, jom kita pergi makan laksa Penang. Ada tuan-tuan, cuma nak tahu tang mana je ya. Tapi ada. Ni yang kita Mekah ni. Rupa-rupanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam minta doa kepada Allah, warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Bagilah rezeki kepada depa ni, anak bini aku ni, mudah-mudahan depa bersyukur. Minta supaya rezeki daripada buah-buahan dan sebagainya sampai kepada anak isteri dia yang dia nak tinggal di Mekah. Tak ada orang seorang pun, tak ada pokok sebatang pun ni. Minta bagi ada rezeki, Allah bagi sampai ke hari ni. Mekah ni apa nak semua dah. Itulah doa-doa dia. Dan seterusnya kita nanti baca kemudian. Daripada doa Nabi Ibrahim itulah diambil sempena dinamakan surah ini, Surah Ibrahim. Begitu. Baik, cuba kita baca Surah Ibrahim Makkiyah. Melainkan ayat, alam tara ilal ladzina baddalu. Ayat itu saja. Dia kata, 2 ayat Madaniyah. Ayat-ayat Madinah. 51 atau 52 ataupun 54 atau 55 ayat itu adalah ayat Makkiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Biasa tuan-tuan kalau belajar tajwid, lam tu berapa harakat? 6. 6 harakat. Ra tu berapa harakat? 1 alif, 2 harakat. So antara tu alif lam ra, 2 harakat. Lepas tu ra, 2 harakat. Begitu bacaan dia. Dia kata Allahu a'lam. Allah yang terlebih tahu dengan ini rumus. Dia kata ini cerita macam yang lepas-lepas. Alif lam mim, alif lam ra, qaf, nun, sad, yasin. Ini semua Allah aja tahu apa makna huruf-huruf potong ni. Allah aja yang tahu. Kitabun anzalnahu ilaika لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. Ini Quran adalah kitab yang telah kami turun akan dia kepada engkau ya Muhammad, supaya engkau keluar akan manusia daripada kufur kepada nur iman. Dia kata tu dia. Quran ini adalah satu kitab yang boleh kita keluarkan manusia daripada gelap kufur kepada cahaya iman. Sebab tuan-tuan, orang putih dia kaji Quran ni. Orang putih dia kaji Quran ni. Dan berapa ramai dah orang putih yang buat kajian ayat Quran, akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasal apa? Pasal apa yang Allah sebut dalam Quran ni menjangkau kajian mereka. Mereka baru duk buat kajian, Allah bagi tahu dah. Mereka duk buat kajian tentang kandungan dalam perut mak. Mereka duk buat kajian, kajian punya susah payah duk cari, tengok-tengok Quran dah habang dah cerita tentang kandungan ibu ni. Cerita dah. Mereka bila jumpa macam ni, dia ingat apa? Dia kata God is great. Dia kata Allah Tuhan Maha Besar. Benda yang kita tak tahu lagi, kita baru duk kaji, dalam Quran dah bagi tahu dah. Demikian yang kata Quran ini, dia boleh mengeluarkan manusia daripada gelap kufur kepada cahaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Dengan izin Tuhan mereka itu pada jalan Tuhan yang amat keras lagi amat kepujian. Ha, nampak tuan-tuan, dia sebut apa? Cerita manusia nak keluar daripada gelap kufur kepada cahaya iman ni mesti bi izni rabbihim, mesti dengan izin Tuhan. Tuhan tak izin tak boleh, tak jadi. Ramai kita jumpa sahabat-sahabat kita, ramai kita jumpa sahabat-sahabat kita yang masuk Islam, bini tak mau masuk, masuk Islam mak pak tak mau masuk, kering air mata pergi teriak ni depan mak. Mana ada manusia dalam dunia ni yang tak sayang mak? Gamak ke dia tengok mak dia sampai akhir hayat dalam kapiah? Tak gamak dia. Dia pergi cakap dekat mak dia ni, dia pergi terang dekat mak dia ni, dia pergi pujuk mak dia ni, dia pergi buat macam-macam dah dekat mak ni. Tujuan satu aja, nak suruh mak ni asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh. Dia mai contoh klasik dia apa dia? Nabi Muhammad dengan Abu Talib. Itu contoh klasik dia. Sayang Nabi kepada Abu Talib ni tak tahu nak habang. Sayang Nabi kepada Abu Talib ni tak tahu nak habang. Pasal apa? Pasal sayang Nabi. Sayang Abu Talib kepada Nabi pun seumpama tu juga. Ketika semua orang Arab Quraisy, pimpinan Arab Quraisy ni nak buat macam-macam dekat Nabi, Abu Talib pergi buka kancin tahan dada depan semua orang. Dia kata hampa sentuh Muhammad dengan niat jahat, sama macam hampa buat aku. Dia kata dia orang terhormat di kalangan Quraisy. Siapa? Siapa yang akan langgar kata-kata Abu Talib? Pasal apa? Pasal dia orang yang terhormat dalam masyarakat Quraisy. Dia pergi buka kancing baju, dia tahan dada dia di depan pimpinan Quraisy ada ada ni. Dia kata kalau hampa ada ingat nak buat jahat dekat Muhammad, hampa buat aku dulu. Puak-puak Quraisy mai jumpa dia, mai kata dekat dia, dia kata ya Abu Talib ni Muhammad ni anak penekan hang. Kalau hang tak mau kami buat apa-apa kat dia, hang sendiri pergi cakap dekat dia. Suruh dia berhenti cercah Tuhan yang kami duk sembah selama ni. Okey, tak apa. Abu Talib kata dia panggil Nabi, dia panggil Nabi, dia kata Muhammad, aku telah didatangi oleh pembesar kaum engkau, mereka minta kepada aku macam ni macam ni macam ni. Dia kata itu yang Nabi kata apa, la wada'ati syams ala yamini, kalau hang boleh ambil matahari buh atas tangan kanan aku, wal qamar, dan bulan ala yasari, di atas tangan kiri aku, ala an atruka hadzal amr, hang nak suruh aku tinggal kerja Islam, kerja dakwah Islam, hak aku duk buat ni aku tak akan tinggal, sama ada aku berjaya atau aku mati. Dia kata Abu Talib bila dengar Nabi kata macam tu, dia kata apa dekat Nabi? Dia kata buat apa hang nak buat, aku jaga hang. Macam ni punya manusia, tiba-tiba nak mati. Nabi Muhammad duduk sebelah kanan dia. Nabi Muhammad kata, ya ammi, qul la ilaha illallah. Pakcik, pakcik katalah la ilaha illallah. Tak boleh kata, tuan-tuan. Tiga kali Nabi kata dekat dia. Tiga kali Nabi suruh dia sebut la ilaha illallah. Nabi kata, pakcik sebut aja benda ni. Hak selebihnya saya dengan Allah. Abu Talib ni kata apa? Dia kata, kalau tidak kerana aku takut kaum aku akan mencela aku lepas aku mati, aku ikut hang. Pasal aku tahu hang betul. Tuan-tuan, ni ayat nak kita baca ni. Apa dia? Biizni rabbihim. Melainkan dengan izin Tuhan. Tuhan tak izin, tak boleh, tuan-tuan. Pengajaran paling besar daripada cerita ni hak kita nak ambil ni apa, tuan-tuan? Kita ni Allah dah pilih dah pergi bagi jadi Islam. Pasal apa kita tak mau syukur pada Allah? Pasal apa kita duk pergi langgar perintah Allah? Pasal apa kita pergi duk bercakap main-main tentang agama Allah? Kita ni dengan tak gaduh susah payah, tak gaduh minta, tak gaduh apa, beranak-beranak main orang bang di telinga kita. Allah subhanahu wa ta'ala pilih kita untuk dapat mudah terima Islam macam tu. Tiba-tiba hari ni kita buat Islam ni macam satu benda tak ada harga dalam hidup kita. Awat kita jadi macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia sebut dalam surah Ibrahim ni, biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Dengan suruh Tuhan mereka itu pada jalan Tuhan yang amat keras lagi amat kepujian. Tuhan ni sifat dia apa? Al-Aziz. Al-Aziz ni maksudnya apa? Maha perkasa. Tuhan ni dia tak heran korang. Kalau sekiranya seluruh penduduk dunia ni pilih untuk kafir dengan Tuhan, Tuhan tak rugi apa. Tu nak kata sifat Allah ni Al-Aziz. Dia maha perkasa. Semua orang ambil pakai angkat tangan demokrasi, pilih untuk tak mau Islam, Allah tak jejah sikit pun. Itu maksudnya Allah ni Tuhan Al-Aziz. Dia maha perkasa. Dia tak berhajat kepada orang masuk Islam, ikut agama dia. Tak ikut pun sudah pi. Itu sebab dalam Quran Tuhan kata apa? Lau sya'a la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Tuhan nak, Tuhan boleh buat bagi seluruh manusia di atas muka bumi ni beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan nak, dia boleh buat. Tapi Tuhan tak nak macam tu. Tuhan biar bagi hampa pilih. Hampa mahu mana? Aku hantar Nabi, aku buat turun main Quran. Hampa dengar Quran, hampa dengar pesan Nabi dalam hadis dia, hampa pilih. Hampa pilih jalan betul, aku janji nak bagi satu kesudahan baik syurga dekat hampa. Hampa pilih jalan tak betul, aku akan pastikan janji aku kutunai. Aku bubuh hampa di neraka. Tuan, ayat yang akan datang ni, tuan-tuan jangan tak main. Jangan tak main pula. Takut saya pula tak main. Ayat yang akan datang ni dia akan main cerita apa tuan-tuan? Cerita tentang orang masuk neraka ni, apa azab Tuhan bagi kat dia. Ni kita nanti, cukup sedap ni ayat yang akan datang ni. Malah ni tak dana lah. Dengan cerita Siti Hajar, Siti Sarah panjang ni memang tak dana lah. Tapi insya Allah tahun depan lah. Dengar tahun depan macam lama tapi tak lama dah. Ni dah bulan 11. Bulan 12 cuti sekolah, insyaAllah bulan 1 kita nanti jumpa tuan-tuan cerita manusia yang bantah Tuhan masuk neraka. Apa mereka nak kena dan ayat dia cukup sedap. Dia cerita ni manusia yang masuk dalam neraka ni dipaksa suruh makan, suruh minum, menatang apa ni. Dia nanti cerita dan manusia ni tak mau tapi kena juga telan benda tu. Dan dengan kerana dia minum, dia telan benda hak dia tak mau tapi Tuhan suruh telan ni, dia macam nak mati tapi Allah tak bagi dia mati. Kita ingat dalam juzuk amma kita tu baca, dia kata apa? La yamutu fiha wala yahya. Surah apa tu? La yamutu fiha wala yahya. Orang yang duduk dalam neraka ni dia tak mati. Pecah berkecah kepala, kena azab, tuang apa masuk dalam perut, luruh segala isi perut dan sebagainya. La yamutu fiha, dia tak mati. Bahkan penduduk neraka tu mengharapkan agar dia mati. Pasal apa? Pasal tak boleh tahan azab yang duk kena ni. Tak boleh tahan dengan azab yang duk kena ni. Dia mengharapkan Tuhan bagi dia mati. Tapi Tuhan kata, aku bagi manusia mati sekali aja. Kan tadi Sayyidina Abu Bakar bila pergi tengok jenazah Nabi, dia kata apa? Dia kata mati sekali aja. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah, engkau telah melaluinya. Sekali itu aja. Masuk dalam neraka, kena azab ni punya teruk. Sampai penghuni neraka ni harap, kalau bolehlah bagi mati bang, supaya bila mati dia tak tanggung dah azab tu. La yamutu fiha. Tuhan kata aku tak bagi mati. Aku nak bagi azab dekat dia, bukan aku nak bagi mati. Wala yahya, tapi dia pun tak hidup. Maksudnya apa? Dia tak hidup macam orang lain hidup. Orang lain hidup dalam nikmat, dia hidup dalam azab. Ayat yang akan datang lagi dahsyat daripada tu, dia nanti cerita keadaan manusia di dalam neraka ni kerana bantah ayat yang kita duk baca ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, Allah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang baginya barang yang dalam tujuh lapis langit dan barang yang di dalam bumi, kejadian dan milik dan hamba. Berapa kali ini kita duk jumpa dalam Quran ni ayat ni, bukalah surah apa pun dia duk main macam nilah. Allah ni lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala isi langit, isi bumi hak dia punya. Allah Subhanahu wa taala ni segala tujuh lapis langit dan segala bumi dan isi kandungan bumi ni Allah bagi jadi, Allah punya, dan mereka ini semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Anytime kalau Allah kata dekat langit pecah, pecah dia. Anytime. Tuan-tuan, tsunami jadi pula ni 2-3 hari lepas. Di mana? Kok keliling kita ni. Sumatera. Jadi pula. Dulu jadi tahun berapa? 1964 kah? Berapa? Mula-mula jadi. Kemudian jadi 2004. Tahun 64 nak mai 2004 dah 20 tahun. Dekat-dekat 60 tahun. 40 tahun. Daripada hak jadi tahun 2004, jadi pula dah 2010. Kuih duk kerap. Kuih duk kerap. Hak jadi masa tahun 2004 hari tu, hak jadi tahun 2004 dulu, mati ni ribu orang. Ombak naik sampai berapa meter. Dia hempam jatuh di atas bandar Aceh tu, kanak habis. Jadi padang jarak, padang terkukang. Ni hak jumpa ni, hak jumpa hak orang hidup ni. Mayat tak usah cakap lah, putih berkecai sana sini. Hak jumpa orang hidup ni pun, baca laporan berita hak keluar tahun 2004 ni, wakil Mercy Malaysia yang pergi di sana, hak hidup ni, hak masuk dalam kemah-kemah perubatan ni apa semua ni, duk muntah keluar danau hitam. Allah bagi jadi tahun 2004 tu, satu dunia bercakap tentang tsunami. Satu dunia bercakap tentang tsunami. Bukan Malaysia saja. Mana negara duduk tepi pantai, tepi laut, tepi apa, dia hantam sekali. Tapi biasalah manusia. Nama pun manusia. Lupa. Dia repeat balik dalam skala yang kecil sikit. Itu pun mati ratus orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala kalau dia bagi arahan kepada makhluk dia, tak kira apa. Kalau dia kata jadi, jadi. Allah arah laut suruh jadi apa-apa, jadi. Allah arah langit suruh jadi apa-apa, jadi. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka ayat ni Allah beritahu, baginyalah ma fis samawati wa ma fil ardh, semua yang ada di langit dan di bumi. Wa wailun lil kafirina min azabin syadid, dan bersangatanlah azab bagi segala kafir itu daripada azab yang sangat-sangat di dalam neraka. Tuhan kata apa? Orang yang kafir, yang bantah, yang engkar, yang tak mau pakai ayat Quran dengan hadis Nabi ni, aku nak beritahu satu saja, depa akan dikenakan azabin syadid, azab yang sangat dahsyat yang manusia tak pernah teringat pada pikiran depa. Firman Allah, allazina yastahibbuna alhayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Bermula segala mereka, yakni orang yang kafir, yang bantah, yang engkar, yang kasih mereka ini dengan dunia berbanding dengan akhirat. Oh Tuhan, Dia rongkai sekali. Siapa ni dia kata? Allazina yastahibbuna alhayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Orang yang Allah marah ni orang yang macam mana? Orang yang dia duk kira dunia. Dia tak berkira akhirat. Dunia ni kita kena ambil. Nabi kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat kita nak cucuk tanam untuk akhirat. Dunia ni tempat kita nak cucuk tanam. Kita tanam pokok duri, akhirat esok kita baham duri tu. Atas dunia ni kita tanam pokok buah, akhirat esok hasil buah kita dapat. Atas dunia ni kita buat amal ibadah, buat benda-benda baik, akhirat esok syurga tempat kita. Atas dunia ni kita langgar perintah Allah, kita buat dosa, kita buat maksiat, akhirat esok neraka duk tunggu kita. Sedoa bila kita semayang mayat tuan-tuan. Doa yang dalam semayang tu cukup dah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu 'an, cukup dah yang tu pun. Kadang-kadang lepas bagi salam orang tokok lagi doa. So doa lepas bagi salam sama mayat ni tak perlu dah. Sebenarnya kalau ikut Mufti Pulau Pinang, Sahibul Samahah Datuk Mufti Pulau Pinang, dia keluar surat ke masjid-masjid ni, tak bagilah doa selepas bagi salam. Pasal apa? Doa tu menyebabkan lambat mayat tu masuk kubur. Mayat ni dia kena segera. Dia kena segera. Segera ni maksudnya apa? Kalau sekiranya dia orang baik, dia segera mendapat nikmat dalam kubur. Kalau dia orang tak baik, kita segera keluarkan dia daripada menjadi fitnah kepada kita. Segera. Itu tujuan segera dia. Kalau dia orang baik, dia segera dapat raudhah min riyadil jinan. Kubur dia menjadi satu taman daripada taman syurga. Kalau dia orang tak baik, kita segerakan singkir dia daripada membawa fitnah kepada kita. Maka disuruh segera. Jadi kalau kita dah lepas dah semayang mayat, kita assalamualaikum warahmatullahi, kita nak baca doa juga, baca yang paling ringkas. Jangan kita jadi imam semayang mayat, masa tu kita nak tunjuk champion, nak bagi satu doa lagi panjang. Tak disuruh. Dia suruh segera. Maka kalau nak doa juga, kan setengah orang dia kalau dah lepas bagi salam tu tak ada doa sikit lagi, dia rasa macam mayat ni kambuh lagi, kena korek balik ke apa, dia rasa macam makan nasi tak basuh tangan, dia rasa macam dia berak tak basuh, dia rasa lagu tu. So dia nak kena perhabis dengan satu doa juga lepas bagi salam. Tak apalah, kalau nak buat ringkas aja, tak mau panjang-panjang, ringkas aja. Pasal apa? Matlamat dalam Islam nak segerakan dia ke kubur. Itu matlamat dia. Minta dua tiga benda rengkah-rengkah ya. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'azzib hadzal mayyit. Itu saja yang penting. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dia, janganlah engkau azab mayat ini. Cukuplah. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'azzib hadzal mayyit. Kalau nak tambah sikit lagi, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min huffarin nar. Ya Allah, jadikanlah kubur dia saat lagi ni satu taman daripada taman syurga, jangan bagi jadi satu lubang daripada lubang neraka. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah. Belum sudah angkat pi. Tak mau masa tu pi duduk sekarang bagi panjang, sama kita melambatkan dia mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita langgar apa yang Nabi suruh ni. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, allazina yastahibbuna alhayatad dunya 'ala alakhirah. Bermula segala mereka yang bantah, yang kafir, yang engkar ini, mereka kasih dunia lebih daripada akhirat. Dia kira dunia ya akhirat, dia tak mau kira. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, bahkan teruk lagi depan ni apa dia, menegah mereka itu daripada jalan agama Allah, dan menuntut mereka itu akan dia, agama beri jadi bengkok. Dia kata ni orang Allah marah sangat ni apa dia ni, orang yang dia masa hidup di atas dunia ni, dia duk buat agama ni jadi عِوَجًا, jadi bengkok. Dia duk buat agama ni ikut dia, dia bukan nak ikut Quran, bukan nak ikut hadis, dia suruh ikut dia, nak suruh ikut dia bengkok. Ikut Quran dengan hadis dia pergi cantik macam tu. Tak, dia nak buat bagi ikut dia. Bila dia buat ikut dia, dia bengkokkan agama tu. Maka dia menjadikan agama itu aiwaja. وَيَبْغُونَهَا aiwaja. Dan dia menjadikan agama dia ni bengkok. أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. Tuhan kata. dan bermula mereka itu pada dalalah, yakni pada sesat yang jauh daripada jalan agama yang sebenar. Kenapa? Kerana dia duk sayang dunia sampai tolak ke tepi akhirat. Pasal dia ni duk menghalang orang daripada jalan agama. Pasal dia ni jadikan agama dia ni bengkok ikut nafsu dia. Maka dia ni fi dalalim ba'id. Dia di dalam sesat yang makin jauh. Bukan makin dekat, makin jauh. Firman Allah, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih liyubayyana lahum." Dan tiadalah kami suruh daripada seorang pesuruh jadi rasul itu melainkan dengan lidah lughah kaumnya supaya menyata ia akan mereka itu barang yang disuruh kerja dan barang yang disuruh tinggal bagi mereka itu. Itu dia. Allah Subhanahu Wa Taala kata apabila dia lantik satu nabi untuk pimpin umat tu, nabi itu bercakap bahasa sama dengan umat yang dia pimpin. Nabi Muhammad bercakap bahasa Arab, dia pimpin orang Arab. Aku bangkitkan nabi di kalangan depa tu sama bahasa supaya mudah faham. Kalau dia lantik nabi Melayu pergi bercakap dekat orang Arab Quraisy, kacau banyak. Macam kita hari ni lah, kita pergi Mekah kan, pergi Mekah Madinah, kita tak hati Arab, dengan Arab tak hati Melayu, kacau. Tapi bila dah sampai Mekah betul ni, Arab hati Melayu dah kan. Kita tanya, kita pun hati Arab 2-3 patah, kita tanya bikam hadha upadik ni 10 rial, dia kata tak guna ke Arab ni. Kita kata kita ingat nak belajar Arab sikit, dia perlu buat cakap Melayu pula dengan kita. Kita kata asyara rial 10, dia kata ish. Kita kata anta kalim Arabi hadha asyara rial, ya 10 kata dia ni. Dia tak mahu nak bercakap, tak mahu nak cakap Arab pula. Pasal apa? Pasal dia nak menjaga. Dia nak menjaga. Dia kira lagi kita mudah faham, lagi dia mudah jual barang. Kan? 10. Dia tanya pula, pegang alih pula. Bikam hadha. Ini 15. 15. Dia kata. Kita hangat nolong. Kita kata khamastash. Kita buat cengih. Kita pun boleh 2-3 patah tu je. Kan? Baru nak kemah dia duk abang 15. Kita khamastash. 15 dia kata. Tak nak marah kan. Arab cakap Melayu lah kan. Tapi Arab airport tak tahu. Arab airport dia bukan nak jual barang, dia kira dia ismuk. Dia tanya kita kita dua dan lagi dia bubuh ismuk. Dia kata nama apa ismuk kita ismuk al-karim roh. Dia halau tu kan. Dia tersemak dia ni. Nak main Mekah Arab sampai tak tahu sepatah dia lah. Itu Arab airport. Arab di Mekah betul ni. Dia jaga kedai barang tu. Dia cakap Melayu dah. Susah lah. Nak abang kata komunikasi menjadi susah. Apabila satu reti bahasa ni, satu reti bahasa lain. Bila nak bercakap dia jadi ayam bercakap dengan itik. Bahasa ayam itik tak faham, itik bercakap ayam tak apa. Susah. Maka Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih liyubayyana lahum. Tuhan kata maka ku hantar satu rasul, satu nabi kepada satu kaum, bahasa nabi itu dengan bahasa kaum itu sama. Pasal apa? Supaya jelas apa yang nabi itu kata, depa boleh faham terus. Tak payah banyak-banyak cerita, dia kata. Firman Allah, fayudhillullahu man yasha. Maka menyesat Allah mereka itu, yakni mereka yang dikehendaki, dan menghidayah mereka yang dikehendaki. Siapa pilih untuk beriman, Allah bagi hidayah dekat dia. Siapa pilih untuk bantah, Allah bagi kufur pada dia. Allah bagi kita pilih. Allah jadikan kita, dia tahu dah kita nak pilih hak mana. Hak mana kita pilih, Allah bagi jadi. Maka siapa pilih iman, Allah bagi hidayah pada dia. Siapa pilih kufur, Allah sesatkan dia. Maka janganlah kita pilih kesesatan kerana dia merugikan kita. Firman Allah, wa huwal azizul hakim. Dan dialah Tuhan yang amat keras pada milik, lagi amat hakim pada perbuatan. Allah Subhanahu wa taala, dia keras pada keputusan dia dan dia bijaksana pada perbuatan dia. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk kisah Musa alaihi salam. Dia akan mai lepas ini, tak boleh tanda kita awal. Saya tak pernah jadi mengajar masjid dah 22 tahun dah. bawa kitab silah malam ni. Bawa jilid satu, baca jilid dua. Kan? Tengok. Rasa jilid satu Brown Garden. Siapa duduk dalam beg? Ambil lah tadi ni. Macam mana dia boleh jadi silam, tak tahu. Nak kata malaikat tampang tangan seorang ambil air lain, tak rasa kena tampang pun. Kan? Ini baca kita, sahabat kita punya. Jadi insyaAllah lepas ni kita masuk kisah Nabi Musa. Dia akan main kisah apa nama, kisah Nabi Musa ni ada dalam banyak surah, tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita baca, kita rasa macam dengar dah. Betul, kita dengar dah. Tapi ketika kita baca tafsir surah lain, dia kadang-kadang dia ada satu, dua, tiga perkara yang dia ulang, yang dia ulang, yang dia ulang. Dan kita kena ingat kaedah sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi. Pengulangan itu bukan satu kelemahan. Itu kita kena ingat. Pengulangan itu bukan kelemahan. Pasal apa? Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia ulang ayat tu banyak kali, dia ulang cerita tu banyak kali, maknanya cerita tu penting. Pengajaran daripada cerita tu penting. Maka Allah dia repeat beberapa kali. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sebut satu benda, Nabi ulang sebut, Nabi ulang sebut, Nabi ulang sebut, makna benda hak Nabi sebut tu kena bagi perhatian lebih. Pasal dia sangat penting di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita baca kisah Nabi Allah Musa alaihi salam ni, dia akan mai balik kepada kita kisah-kisah yang kita dah baca dah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tolong Bani Israel apabila depa berhadapan dengan Firaun. Apa yang Allah tolong Bani Israel ni yang kita duk baca-baca dah banyak kali di beberapa tempat ni, apa yang Allah tolong Bani Israel ni apa dia? Nombor satu, lepaskan depa daripada kekejaman Firaun. Yang kedua, Allah tolong apa? Allah jadikan Bani Israel ni satu kaum yang bila berjalan di tengah padang pasir panas terik, awan ikut-ikut atas bagi teduh. Ada dalam Quran cerita. Allah tolong apa lagi dekat Bani Israel ni? Allah belah laut. Nak bagi mereka selamat daripada kena ligan, kena kejar daripada dengan Firaun. Laut tu terbelah. Boleh turun pergi ke atas dasar tu. Naik balik-balik sana. Firaun masuk-masuk, Allah cantum balik. Pertolongan yang cukup besar. Allah tolong apa lagi dekat Bani Israel ni? Allah tolong apa lagi? Allah selamatkan mereka di ketika Firaun percaya cakap Tok Nujum dia. Tok Nujum dia suruh bunuh semua budak jantan, budak lelaki-lelaki. Kan? Lahir aja anak dia tengok lelaki-lelaki bunuh, lelaki-lelaki bunuh. Wa yastahyuna an-nisa, dan bagi hidup hak perempuan aja. Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka daripada zalim Firaun duk bunuh anak mereka ni sehinggalah mereka boleh hidup seperti sedia kala, boleh dapat zuriat lelaki-lelaki balik. Allah tolong apa dekat mereka? Sampai ke tahap mereka cabar Allah. Cabar Allah ni. Kata dekat Nabi Musa, Musa, kalau betul Tuhan hang ni, yang kata Allah ni, ada betul, minta dia bawa turun main makanan, hak kami tak nak makan hati dunia ni. Nak makanan, hak kami tak nak makan hati dunia ni. Allah buat turun apa dia? Manna wassalwa. Sejenis minum-minuman dan juga sejenis burung puyuh yang sedap rasa dia. Tak pernah jumpa. Makan, makan-makan sedap. Makanan dari syurga. Allah buat turun bagi Bani Israel rasa. Sedap. Bila sedap, apa? Iklan dalam radio naik pokok nyok buat ketupat. Sedap. Dia kata tu, makna kata sedap juga. Kan? Kalau dia kata sedap, biasa aja. Sedap. Oh. Sin tu sedap tu sin. Dia bubuh soal. Sedap. Dal tu pula ada syadah pula. Sedap. Dia kena-kena mana dengan salwa ni. Sedap. Dia kata. Nabi Musa pergi tanya dia. Okey. Kalau dah sedap lah ni macam mana? Okeykah? Bolehkah beriman dengan Tuhan aku? Dengan Allah? Oh, tak boleh. Kenyang. Kena balik. Rest. Ambil masa. Kami nanti beritahu balik. Mai pula beriman dah? Tak juga. Allah bagi. Dekat Bani Israel ni Allah bagi macam-macam dekat mereka. Apa mereka? Mereka balas balik dengan kufur Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang akan datang ni, dia akan main satu ayat popular. Ayat yang ustaz-ustaz ceramah akan duk bawa ayat ni. Ayat apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.